الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة mengetahui din Islam dengan dalil-dalil. Apa maksud dari ucapan muallif di sini? Maka mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala dengan dalil itu meliputi tiga hal yang akan beliau sampaikan. Yang pertama, al-istislam lillahi bitauhid. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ini yang pertama. Al-istislam lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid luar maupun dalam. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid baik dari sisi niat di dalam hati dan amalan keseharian. Naam. Kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 125. An-Nisa ayat 125, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man ahsanu dinan." Siapa yang agamanya lebih baik? Mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Melainkan orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amalan kebaikan, ikhlas mengharap ridha Allah, mengharap wajah Allah, dan dia senantiasa beramal saleh, ini adalah orang yang paling baik agamanya. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti jalannya Ibrahim yang lurus. Apa jalannya Ibrahim? Al-imanu billah wal-kufru bi bitaghut. Ini jalannya Ibrahim, millah Ibrahimiyah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi berbagai macam kesyirikan dan memberantas peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Maka pada ayat ini disebutkan manusia yang paling baik agamanya adalah yang senantiasa ikhlas mengharapkan wajah Allah, beramal soleh dan mengikuti millah Ibrahimiyah. Jalannya Nabi Ibrahim. Tauhid, menjauhi syirik. Naam. Maka istislam lillahi bitauhid, menyerahkan atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, yaitu ifradullah wahda bil ibadah. Ifradullah wahda bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai macam peribadatan. Ini macam yang pertama. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak berbuat syirik, berarti dia mustaslim, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Faqad istaslama lillah. Oleh sebab itu dalam surat Az-Zumar ayat 54 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, kembalilah kalian kepada Tuhanmu dengan bertaubat dan aslimulah, berserah dirilah kalian kepadanya, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bertauhid. Nah, ini macam yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, wal inqiyad lahu bitta'ah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah yang tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Tunduk macam yang kedua kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketaatan. Yang dimaksud dengan ketaatan di sini, ma amarakallahu bihi taf'aluhu. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintah kalian lakukan. Wa manahakum anhu tajtanibu. Dan yang dilarang kepada kalian dijauhi. Nah, ini adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di dalam surat An-Nur ayat 54. Kita masing-masing akan menyebutkan setiap poin penjelasan sedikit dan dalil. Dalam surat An-Nur ayat 54 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, kul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakan, taat. Dengan lafaz apa? Ta'ah. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada rasul. Fa'in tawallaw fa'innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma humiltum. Kalau seandainya mereka berpaling, maka bagi mereka tanggung jawab yang diberikan, dan bagi kalian adalah tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan kepada kamu. Masing-masing ada hisabnya. Nah, diperintahkan kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Maka ini bagian daripada mengetahui Islam secara kafah, secara sempurna. Ini macam yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wal bara'ah minasyirki wa ahli, berbara'ah. Bara'ah ini maknanya ada tiga. Al-bara'ah, berlepas diri, ini maknanya ada tiga. Al-inqita', kemudian al-i'tizal, kemudian al-bu'ad. Al-bara'ah itu maknanya ada tiga. Yang pertama adalah al-inqita', memutus. Ini bara'ah. Kemudian yang kedua, al-i'tizal, menyendiri. Ini makna daripada bara'ah. Kemudian yang ketiga, al-bu'ad, menjauhi sejauh-jauhnya. Ini makna daripada al-bara'ah. Al-inqita' wal-i'tizal wal-bu'ad. Memutus, menyendiri, menjauh. Naam. Macam yang ketiga, al-bara'ah minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya, para ulama, mereka menyebutkan empat tafsir. Apa yang dimaksud dengan al-bara'ah? Atau para ulama mereka menyebutkan dengan empat makna, empat pengertian. Yang dimaksud berlepas diri dari para kesyirikan dan pelakunya, al-bughdhu fil qalb, kebencian dalam hati. Nah, kenapa kebencian dalam hati? Karena Anda tahu batilnya kesyirikan. Anda tahu syirik merupakan dosa, enggak sembarang dosa, bahkan dosa besar yang paling besar. maka konsekuensinya Anda membenci perbuatan tersebut. Otomatis konsekuensi berikutnya Anda membenci perbuatan itu dan otomatis pula membenci kepada para pengikutnya, para pelakunya. Maka ini pengertian daripada berlepas diri daripada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Maka kita benci dalam hati, menjauhi perbuatan itu, menjauhi orang-orangnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mu'adatuhum. Yang pertama al-bughdhu fil qalb, kebencian dalam hati. Kemudian yang kedua adalah mu'adatuhum, memusuhi mereka. Nah, kenapa kita musuhi mereka? Li'annahum a'da'ullah, karena mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak suka umat manusia menyembah kepada selainnya. Allah memiliki sifat, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kecemburuan. Bagaimana Allah menciptakan kita kemudian memberikan kecintaan kepada selainnya. Maka konsekuensi yang ketiga, konsekuensi yang kedua atau pengertian yang kedua adalah mu'adatuhum. Kita memusuhi kesyirikan, memusuhi pelakunya. Li'annahum a'da'uddin, karena mereka adalah musuhnya agama. Mereka adalah musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengertian yang ketiga adalah takfirun man kaffarahu Allahu wa rasuluhu, mengkafirkan. Dari mana yang dikafirkan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya? Mengkafirkan kaum musyrikin, karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala kafirkan Yahud wa Nasara. Laqad kafara Allah, laqad kafara alladhina qala madha, inna allaha thalithu thalatha. Telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu dari tiga trinitas. Waqalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita ketahui, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala kufurkan mereka. Kemudian kita mengatakan bahwasanya mereka tidak kafir. Maka konsekuensi berlepas diri daripada kesyirikan dan para pelakunya adalah mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan Allah subhanahu wa ta'ala dan telah dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu takfirul musyrikin, mengkafirkan kaum musyrikin. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah muqatalatuhum inda masyru'iyati dhalik. Peperangan ketika telah disyariatkan, peperangan ketika sudah dikumandangkan. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu mengenai jihad. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Bunuh mereka agar tidak terjadi fitnah. Maksudnya fitnah di sini apa? Syirik. Bunuh mereka agar umat manusia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah, agar tidak ada kesyirikan pemandangan di muka bumi. Wa yakuna dinu lillah, dan agama hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Begitu pula hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk membunuh umat manusia agar mereka bersyahadat, agar mereka masuk ke dalam agama ini, mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Fa in fa'alu dzalik, kalau itu dilakukan, kalau itu dilaksanakan, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka telah suci darah mereka, harta mereka, wa hisabuhum 'ala Allah, dan penghitungannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka bagian daripada berserah, berlepas diri daripada kesyirikan dan pelakunya, nah, yang pertama dari apa? Kebencian di dalam hati. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala membenci kesyirikan. Kemudian yang kedua, nah, memusuhi mereka. Atau yang kedua apa tadi? Nah, memusuhi mereka karena mereka adalah musuh Allah. Kemudian yang ketiga, takfirun man kafarahumullah wa rasul. Mengkafirkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kafirkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafirkan. Kemudian yang keempat apa? Nah, muqatalatuhum. Nah, berperang, memerangi mereka, kaum musyrikin. Ditegakkan syariat jihad. Tapi sekali lagi sesuai dengan apa? Koridor syar'i. Sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam agama kita. Nah, jihad tidak hanya bermodalkan semangat saja. Jangan sampai kita tertipu. Nah, dengan beberapa firqoh-firqoh yang bermunculan banyak di zaman ini, terlebih lagi di negeri subur kita Indonesia, Jamaah Ansharut Tauhid, JAD, Jamaah Ansharud Daulah, Majelis Mujahidin, dan lain-lain, yang mana mereka senantiasa meletakkan kalimat jihad di dua kelopak mata dengan bermodalkan ghirah, kecemburuan yang berlebih-lebihan. Nah, bermodalkan dengan emosi sehingga mereka terjatuh kepada penyimpangan dan kesesatan. Nah, kebanyakan mereka mengambil dalil-dalil yang sifatnya umum, yang butuh adanya sekian banyak penjelasan, rincian. Apalagi itu merupakan permasalahan-permasalahan yang amat sangat sensitif. Dalil-dalil yang umum mereka bawa kepada permasalahan-permasalahan yang parsial, tertentu. Nah, dengan itu kemudian mereka menghalalkan darah, bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan. Nah, kemudian keluar daripada ketaatan terhadap pemerintah. Sebagaimana yang difatwakan oleh Usama ibn Laden dan gurunya Aiman al-Zawahiri, bahwasanya mereka mengambil pakai dalil dari Al-Quran. Kemudian mereka menyimpulkan bahwasanya kufar, orang-orang kafir yang ada di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya harbi. Semuanya kafir apa? Harbi artinya wajib untuk dibunuh. Ini pemahaman yang fatal, pemahaman yang ekstrim. Artinya kalau kita punya tangga, tetangga Nasrani, tetangga Majusi, atau tetangga Konghucu, atau tetangga Hindu maupun Buddha, kita bawa pisau, bawa celurit, kemudian kita gorok. Karena mereka adalah kafir, yang difatwakan adalah harbi, harus untuk dibunuh. Maka sekali lagi, jihad itu ada aturannya. Nah, jihad telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. disebutkan oleh para ulama yang mereka merupakan ahlu tuqa wal wara, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbang segala sesuatu dengan ilmu. Di antara syarat jihad adalah ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya mengikhlaskan niat karena Allah dalam perkara jihad? I'la kalimatillah, meninggikan kalimat tauhid agar umat manusia mengucapkan la ilaha illallah, bukan kemudian berjihad untuk mengangkat golongannya, bukan kemudian berjihad untuk membuat terkenal sektenya agar supaya tersohor jamaahnya, dikenal seantero Nusantara. Maka niat jihad adalah i'la kalimatillah, mengangkat tinggi-tinggi la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kemudian yang kedua, berdasarkan dengan ilmu, bukan bondo nekat. Berdasarkan ilmu, bukan cuman sekedar apa? Emosi, semangat yang berlebih-lebihan, kejahilan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula izin dari siapa? Orang tua. Yang ada pada zaman sekarang, orang tuanya enggak tahu. Tahu-tahu anaknya berangkat menggunakan nama jihad, kemudian mencoreng Islam dari dalam. Syaratnya jihad, izin dari ayah dan ibu. Gak diizinkan, sabar. Kalau ada apa? Jihad syar'i, sesuai dengan syaratnya tadi, belum selesai. Nah. Kemudian diantara syaratnya jihad, dikerjakan dengan penuh rahmat dan keadilan. Bukan dengan apa? Kezoliman. Islam melarang kezoliman kepada siapapun, dalam bentuk apapun, sifat apapun. Islam menghapuskan berbagai macam kezoliman. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُ. Jangan kemudian kebencian engkau kepada seseorang, kepada sesuatu, membuat engkau tidak sportif, membuat engkau tidak adil. اِعْدِلُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Berbuat adillah itu mendekatkan kepada sikap takwa. Nah, maka jihad ditegakkan dengan penuh rahmat, dengan penuh keadilan, bukan dengan kezaliman. Di antara bentuk kezaliman adalah bunuh diri. Bagian daripada kezaliman, bunuh diri. Dosa besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man taradda nafsahu min jabalin faqatala." Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari atas gunung, kemudian dia mati dengan niat untuk bunuh diri, bukan kepleset, kemudian terjatuh, dia sengaja lompat dari atas bukit, atau kalau zaman sekarang dari atas bangunan, apartemen, tujuannya untuk mengakhiri ajal. Fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha. Dia di dalam api neraka jahannam dengan menjatuhkan dirinya. Wa man tahassasumman faqatala nafsahu. Barang siapa yang meneguk racun, kemudian dia membunuh dirinya sendiri dengan racun tersebut. Fahuwa fi nari jahannam yatahassaha. Maka dia di dalam api neraka jahanam dengan mengkonsumsi racun tersebut. Khalidan mukhaladan fiha. Kekal di dalamnya. Karena orang kalau sudah bunuh diri, ikhwani afidhakumullah, berarti dia telah menutup bagi dirinya pintu apa? Pintu taubat. Enggak ada lagi pintu taubat. Kapan akhir taubat? Ketika wafat. Berarti dia telah menutup bagi dirinya sendiri pintu taubat. Begitu pula Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Waman qatala nafsahu bihadida," yang membunuh dirinya sendiri dengan senjata tajam. Fahuwa fi nari jahannam biyadi. Maka senjata itu di tangannya. Di neraka jahannam. Yaji'u fi batnihi yaumal qiyamah. Dia akan tusukkan terus pada hari kiamat. Khalidan mukhaladan fiha. Kekal di dalamnya. Ini menunjukkan kepada kita ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh diri. Dosa besar. Dan hadis tersebut menjelaskan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aneka ragam cara bunuh diri. Artinya hadis tersebut bukan batasan. Kalau ada orang yang membunuh dirinya dengan model yang lain, mereka tetap terkena dengan ancaman tersebut, termasuk bunuh diri dengan menggunakan apa? Bom. Masuk pada ancaman itu. Maka seperti itulah akan disiksa di dalam api neraka jahannam dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi syaratnya jihad datang dengan keadilan dan rahmat, bukan dengan kezaliman. Dan siapa yang diserang? Sebagaimana dua hari yang lalu, gereja, katedral, kafir apa? Jenis kafir apa ini? Yang diserang tempat ibadahnya. Kafir musta'man. Karena kafir ada empat. Kafir harbi. Yang itu di kancah peperangan. Face to face. Wajah dengan wajah. Nah, atau yang kedua. Kafir zimmi. Yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka dengan membayar upeti jizyah kepada pemerintah. Atau yang ketiga, kafir mu'ahad, yang masuk ke negeri kita dengan adanya perjanjian damai. Zaman sekarang dengan visa, residen, izin tinggal, bahasa Arabnya igoma. Ini pemerintah memberikan apa? Perjanjian kepada mereka. Bahkan datang ke kedutaan Indonesia di negaranya. Dengan sekian syarat mereka lalui. Atau yang keempat, kafir musta'man, yang negara sudah memberikan keamanan kepada orang-orang tersebut untuk tinggal. Maka orang-orang Nasrani, Hindu, Buddha yang ada di negeri Indonesia termasuk kafir musta'man, yang dilarang kita berbuat kezaliman kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, dari banyak sahabat Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ala man zalama mu'ahadan, yang menzalimi kafir mu'ahad, au istanqasahu, atau melecehkan dia, melecehkan kehormatannya, au kallafahu fawqa taqatihi, atau dia memberikan tugas di atas kemampuan dia, enggak mampu. Atau akhadha minhu bighairi tibati nafs, atau mengambil sesuatu dari dia yang dia tidak ridha sebetulnya, dibuat pakewu sehingga terpaksa dia beri, sehingga terpaksa dia jual walaupun dengan uang, dibuat enggak nyaman. Apa sebenarnya Nabi alaihi salam, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka aku yang akan berhadapan dengan dia kelak pada hari kiamat. Yang kita tantang siapa? Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Ini kafir apa? Kafir mu'ahad, masuk di dalamnya termasuk kafir zimmi dan musta'man. Semakna. Ini yang menzalimi, apalagi yang membunuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhu wa arda, man qatala mu'ahadan, yang membunuh mu'ahad, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujad min masirati 40 ama. Padahal bau surga itu dapat dicium sejauh perjalanan manusia 40 tahun. Berapa ribu mil, berapa ribu kilo. Seseorang bisa mencium bau surga. Maka yang membunuh mu'ahad, Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dari fadilah ini. Tidak mencium bau surga. Lantas bagaimana kalau yang jatuh korban ternyata kaum muslimin? Satupun jemaat katedral gak ada yang mati. Gak ada. Korban sebanyak 20. Yang paling parah security. Security-nya muslim. Sendiri dia dapat tugas dari pemerintah. Akan kemana di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini bukan bagian daripada ajaran agama Islam. Kemudian syarat jihad yang lain, dilihat maslahat dan mudharatnya mana yang lebih besar. Kalaupun disyariatkan apa? Jihad. Dilihat mana maslahatnya. Kalau sekarang maslahat enggak ada sama sekali, mudharatnya yang iya. Dikesankan Islam agama yang penuh dengan pertumpahan darah, penuh dengan kezaliman, agama yang ekstrim, agama yang penuh dengan radikal, agama yang penuh dengan teror. Kemudian fitnah bagi para ummahat, fitnah bagi para muslimat, karena eksekutor ketika datang terkena dengan kamera, gonceng istrinya yang baru nikah 6 bulan dengan menggunakan apa? Cadar. Fitnah bagi kaum muslimat. Padahal jadal merupakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tercoreng dengan perbuatan mereka. Ditambah lagi yang mencuat sekarang apa? Dinisbatkan perbuatan tersebut kepada ajaran. Ajaran apa? Wahabi takfiri. Siapa Wahabi? Oke, enggak asing ya. Dinisbatkan kepada apa? Kitab yang kita baca penulisnya. Padahal beliau berlepas diri daripada firqah khawarij. Beliau berlepas diri daripada tuduhan bermudah-mudahan menghalalkan darah kaum muslimin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah mengatakan, "Nahnu la nukaffir man 'abada sanam 'inda kubbah Abdul Qadir Al-Jailani." Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita tidak mengkafirkan orang yang menyembah patung dari kalangan kaum muslimin di kubahnya Abdul Qadir Al-Jailani. Wa kubba Ahmad al-Badawi, dan begitu juga yang menyembah Ahmad al-Badawi di negeri Mesir, li jahlihim, karena kejahilan mereka, wa adam man yunabbihuhum, karena enggak ada orang yang menegur. Fa kaifa nukaffir man la yusyrik billahi azza wa jalla, lantas bagaimana kita dituduh mengkafirkan orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah? Begitu pula beliau mengatakan, man la yadkhul tahta ta'ati fahuwa kafir, subhanallah, hadha buhtanun azim. Keluar isu, mereka mengatakan, yang tidak mengikuti aku Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang tidak taat kepadaku, berarti dia kafir. Kata beliau, maha suci Allah, ini merupakan kedustaan yang besar. Nashhadullah, aku bersaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, man la ya'lamu kulubuna, yang diketahui oleh hati-hati kita, anna man amila bitauhid wa tabarra'a min asyirki wa ahlihi fahuwa muslimun fi kulli zamanin wa makan, yang menegakkan tauhid, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya, maka dia muslim dimanapun dan kapanpun. Ini akidahnya siapa? Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang selalu disematkan kepada beliau tindakan-tindakan terorisme yang ada di belahan dunia. Padahal beliau berlepas diri dari perbuatan-perbuatan tersebut. Sekarang ini mudaratnya apa? Dinisbatkan kepada Wahabi, bahkan ditambahi dengan kata-kata Wahabi takfiri. Ini bukan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Begitu pula syariat jihad harus di bawah komando siapa? Komando siapa? Pemerintah, presiden. Dan presiden tidak ridha dengan perbuatan-perbuatan yang ada saat ini. Nah, maka itu bagian, bukan bagian daripada jihadu fi sabilillah. Maka sekali lagi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah mencakup tiga hal: berserah diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dan berlepas diri daripada kesyirikan dan pelakunya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Na'am ila huna walhamdulillah.